الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang suci ini, mari kita duduk sejenak, melakukan muhasabah, mengevaluasi diri kita. Sejauh mana pengakuan iman Islam yang telah kita ikrarkan dan terus mudah-mudahan akan terus kita jalani di dalam hidup ini telah membuat kita benar-benar memiliki kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana itu semua juga telah membuat benar-benar kita sebagai muslim di dalam pengertian yang sesungguhnya sebagaimana yang diharapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya semangat untuk terus berbenah diri, untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kelak pada waktunya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita masih berada di bulan yang agung. Bulan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dalam keberadaan ini. Oleh karena itu, mari kita memahami betapa junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jauh sebelum Rasulullah terlahir, Nabiullah Ibrahim, leluhur dari baginda Rasulullah, berdoa kepada Allah. Sejenak setelah beliau meninggalkan Ismail di sebuah lembah yang tidak berpenghuni, beliau memanjatkan doanya kepada Allah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya Allah, utuslah seorang rasul dari mereka, dia yang kelak akan membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, kaumnya, akan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, serta menyucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau, ya Allah, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kurang lebih 2400 tahun kemudian, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi dari doa Nabiullah Ibrahim itu. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minina. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus untuk mereka seorang rasul yang berasal dari diri mereka sendiri, dari ras dan bangsa mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun mereka sebelumnya sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi hadirin rahimakumullah, tegas menurut ayat surat Ali Imran ini, Rasulullah adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita umat Islam. Karena ia adalah anugerah dari Allah, bagaimana kita harus menyukurinya agar benar-benar kita diaku kelak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaat udma kelak di yaumil akhir. Berdasarkan ayat-ayat itu hadirin rahimakumullah, Rasulullah bertugas melakukan tiga hal, dan ini yang harus kita respon dengan sebaik-baiknya jika kita mau diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya. Yang pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bertugas melakukan tazkiyah. Meskipun urutan yang pertama di dalam ayat itu adalah tilawah, membaca. Mengapa tazkiyah? Betapa akhlak umat manusia ketika itu sebelum mendapatkan hidayah Allah dalam bentuk agama ini, umat manusia ada di dalam kekacauan moral yang luar biasa beratnya. Yaqut al-Hamawi menceritakan, ada seorang sahabat bernama Qais bin Asim at-Tamimi. Dia berasal dari suku Tamim. Suku Tamim itu terkenal dengan apa yang disebut dengan Wa'dul Banat, tradisi mengubur hidup-hidup anak perempuan yang baru dilahirkan. Itu melembaga di dalam kehidupan bangsa Arab. Tetapi yang paling sadis di antara mereka adalah orang-orang dari suku Tamim. Qais bin Asim At-Tamimi berasal dari suku itu. Kelak Qais itu mendapatkan hidayah dari Allah. Diceritakan bahwa ia memiliki 12 anak perempuan. Yaqut al-Hamawi membahas kisah ini dalam Muhadharat al-Udaba. 12 anak perempuan, tidak ada satupun di antara mereka yang selamat dari satu perbuatan yang nista, di mana Qais selalu menguburkan setiap mereka yang baru lahir itu. Satu anak dari 12 itu, dia dikuburkan dalam keadaan gadis yang sangat cantik. Karena setiap anak yang dilahirkan, ketika ia menyaksikan istrinya melahirkan anak perempuan itu, langsung ia kuburkan hidup-hidup. Al-Quran mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jika mereka diberikan kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan, wajah mereka itu berubah menjadi hitam pekat. Bukan lagi menjadi pucat, tetapi hitam pekat. Pilihan mereka hanya dua: membiarkan anak perempuan yang baru lahir itu hidup-hidup, dan mereka kemudian menanggung rasa malu yang luar biasa berhadapan dengan masyarakatnya, atau mereka harus tega menguburkan hidup-hidup itu. Satu di antaranya, dia lahir ketika Qais dalam perjalanan dagang ke Syam. Istrinya berharap agar ada anak dari perempuan yang dilahirkannya itu yang hidup. Dan karena itu istrinya menganggap ini satu-satunya kesempatan yang membuat anaknya itu bisa hidup. ia segera mengirimkan sebuah surat untuk suaminya yang sedang berada dalam perjalanan itu. Ia mengatakan lagi-lagi, anak yang dilahirkan itu adalah perempuan. Tapi engkau jangan khawatir, karena ia meninggal setelah dia terlahir. Bertahun-tahun kemudian, setelah Koibs kembali ke rumahnya, didapati seorang gadis perempuan yang sangat cantik. Dan karena itu ia bertanya kepada istrinya, siapa dia? Istrinya mengatakan, itu anakmu yang dulu aku kabarkan bahwa dia meninggal setelah terlahir ketika engkau dalam perjalanan dagang. Dia bangkit rasa amarahnya, kemudian dia tarik anak gadis yang cantik itu dan dia kuburkan hidup-hidup. 12 anak perempuan, tidak ada yang selamat, semuanya itu dikuburkan dalam keadaan hidup-hidup. Wallahualam. Ini gambaran terburuk dari kondisi moral bangsa Arab sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir. Karena itu ketika ia menghadap Rasulullah, di sampingnya ada Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, apa yang telah membuatmu melakukan hal nista seperti itu? Dia kemudian menjawab dengan jawaban yang canda, aku takut jika anakku kelak dinikahi oleh laki-laki seperti Anda. Hadirin rahimakumullah, ini adalah kondisi akhlak pada masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini. Karena itu Ja'far bin Abdul Muthalib ketika ia ditanya oleh Najasyi, bagaimana kabar tentang utusan yang kalian percaya bahwa ia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'far ketika itu mengatakan, wahai baginda raja, kami dalam keadaan jahiliyah menyekutukan Allah, menyembah hal-hal yang tidak sepatutnya kami sembah, memakan bangkai, memutuskan tali silaturahmi, melakukan hal-hal yang nista, dan kami terus melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kami lakukan itu. Hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang utusan dari bangsa kami sendiri. Kami tahu tentang kejujurannya, kami tahu tentang amanahnya, kami tahu tentang kesucian dirinya. Dia kemudian mengajarkan agar kami hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan untuk memakan bangkai, meninggalkan untuk memutuskan hubungan silaturahmi. Dia melarang kami untuk berbicara dengan bohong, mengajarkan kepada kami agar kami terus berlaku jujur dan menunaikan amanat serta melaksanakan sholat, puasa, dan seterusnya. Inilah ungkapan-ungkapan rasa syukur yang diungkapkan oleh Ja'far di hadapan Najasyi, yang membuat kemudian Najasyi tidak mau menyerahkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin As, utusan Quraisy yang sengaja mendatangi Najasyi agar ia dapat menarik kembali sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah dari Mekah ke Habsyah. Jadi hadirin rahimakumullah, tegas bahwa Rasulullah adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Agama yang kita anut ini tidak hanya sekedar mengajarkan kepada kita pengetahuan, tetapi mengajarkan kepada kita bagaimana melaksanakan pengetahuan tentang nilai-nilai terbaik yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Epistemologi dalam Islam mengatakan bahwa seseorang tidak disebut alim, tidak disebut berilmu semata-mata karena dia memiliki perbendaharaan pengetahuan yang banyak. Tetapi seseorang itu disebut alim ketika ia mampu mengamalkan apa yang ia ketahuinya untuk dilakukan di dalam hidup ini. Abu Naim Al-Asfahani menceritakan, kami belajar Al-Quran dari sahabat-sahabat Rasulullah. Abu Naim adalah seorang tabi'in. Dikabarkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah yang mengajarkan Al-Quran kepadanya adalah Abdullah bin Mas'ud dan Uthman bin Affan, serta beberapa sahabat lain yang singgah di Kufah. Beliau mengatakan, mereka menceritakan kepada kami bahwa ketika mereka belajar Al-Quran di hadapan Rasulullah, mereka tidak beranjak dari lima ayat, sampai mereka memahami kandungan ayat-ayat itu dan mengamalkan isinya. Karena itu sahabat-sahabat Rasulullah mengatakan, di hadapan Rasulullah kami belajar ilmu dan amal sama-sama. Jadi hadirin rahimakumullah, yang disebut dengan jahiliyah bukan semata-mata karena mereka tidak mengerti tentang berbagai persoalan di dalam hidup ini. Tetapi yang disebut dengan jahiliyah adalah karena mereka memiliki perilaku yang buruk, yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan yang semestinya ditunaikan di dalam hidup ini. Abu Dzar Al-Ghifari suatu hari berselisih dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kita tahu, ciri utamanya adalah ia memiliki kulit yang gelap. Dan karena itu ketika Abu Dzar berselisih dengan Bilal bin Rabah, Bilal memanggilnya, "Ya Ibna Sauda," wahai anak yang hitam. Bilal bin Rabah segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima perlakuan ini. Mustahil kata-kata yang nista ini diperbolehkan di dalam Islam. Dan karena itu ia mengadukan di hadapan Rasulullah kata-kata yang pernah diterimanya dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Dzar dan berkata, "Ya Aba Dzarrin a'ayyartahu bi ummi?" Wahai Abu Dzar, apakah engkau menghinakan dengan membawa-bawa ibunya? Dia berkulit hitam itu karena ibu dan bapaknya berkulit hitam. Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau masih memiliki sifat-sifat jahiliyah. Karena itu hadirin rahimakumullah, berdasarkan hadis ini tegas bahwa jahiliyah itu lebih mengacu pada persoalan moralitas, lebih mengacu pada soal-soal perilaku. Ketika kita memiliki perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai kebenaran di dalam agama ini, maka berarti kita masih memiliki sifat-sifat jahiliyah yang seharusnya kita tinggalkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agenda tazkiyah, menyucikan jiwa. Dan karena itu kecintaan kita kepada baginda Rasulullah mengharuskan kita untuk terus berbenah diri, sehingga terus menyiangi sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita ini, sehingga benar-benar kita tampil kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa nafsu mutmainnah, nafsu yang selalu konsisten, selalu stabil di dalam menjalankan nilai-nilai kebaikan, sehingga kelak kita berhak untuk dipanggil oleh Allah sebagai radiyatan mardiyah, sebagai jiwa yang ridha kepada Allah, Allah ridha kepada kita, sehingga kelak kita dimasukkan sebagai hambanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita hari ini di masjid yang mulia ini, kelak Allah mengumpulkan kita semua di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama adalah agenda tazkiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agenda yang kedua adalah agenda tilawah, membaca. Agenda yang ketiga adalah agenda ta'lim, pengajaran dan pendidikan. Dua hal ini terkait satu sama lain. Perhatikan, adakah agama selain agama ini yang ketika ajaran pertamanya diturunkan atau dihadirkan, diajarkan oleh Rasulnya, dimulai dengan risalah Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah agama yang mengajarkan kepada kita budaya literasi yang sangat agung. Orang-orang Arab ketika itu tidak banyak mereka yang bisa baca dan tulis. Al-Baladuri dalam Futuh Al-Buldan mengatakan orang Quraisy ketika Rasul memulai dakwahnya yang bisa membaca dan menulis hanya berjumlah 17 orang. Ketika Rasul berhijrah dari Mekah ke Madinah, orang Aus dan Khazraj yang melek dengan tulisan bisa membaca dan menulis hanya berjumlah 11 orang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memberdayakan kemampuan literasi ini. Sehingga setelah terjadinya perang Badar, 70 orang-orang Quraisy yang ditawan oleh Rasulullah dan umat Islam, mereka ditawarkan, siapa yang bisa mengajarkan 10 anak muslim untuk bisa membaca dan menulis, maka dia akan dibebaskan. Dan ini adalah program literasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah mendidik umat ini sehingga menjadi umat yang tadinya ummi, tidak bisa membaca dan menulis, kemudian mereka menjadi orang-orang yang pintar membaca dan menulis. Al-Mas'udi menceritakan bahwa kelak setelah program Rasulullah ini berjalan, Rasulullah memiliki sekretaris pribadi yang jumlahnya sangat banyak. Ada sekretaris wahyu Rasulullah. Setiap wahyu itu diturunkan kepada baginda Rasulullah, Rasul memanggil salah seorang dari sekretaris wahyunya. Ada 65 sahabat Rasulullah yang berprofesi sebagai sekretaris wahyu Rasulullah. Ada sekretaris pribadinya. Ada sekretaris yang mirip dengan pekerjaan audit, akuntan publiknya, sehingga dapat memprediksi akan berapa penghasilan zakat dari kurma, pertanian kurma yang ada di Madinah sebelum kurma itu dipetik dan zakatnya distorkan kepada kas negara. Ada sekretaris-sekretaris Rasulullah yang bertugas untuk mengurusi urusan-urusan kenegaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahwa produk literasi sahabat-sahabat Rasulullah itu bisa kita saksikan di zaman sekarang adalah hadirnya Mushaf Utsmani yang ketika masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan itu mengkodifikasikan Al-Quran. Dan itu semua bisa kita lihat, bisa kita saksikan di Museum Topkapi di Istanbul. Dan itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang tadinya tidak bisa membaca dan menulis menjadi orang-orang yang ahli di bidang baca tulis. Rasulullah terus mengembangkan kemampuan ini. Ahmad Amin ketika bercerita tentang masyarakat sebelum Rasulullah berdakwah ini, beliau mengatakan bahwa ketika orang-orang jahiliyah itu mereka tidak ada ilmu, tidak ada seorang ilmuwan. Dalam pengertian ilmu sebagai ilmu dan ilmuwan di dalam pengertian yang sesungguhnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengembangkan. Para sahabat sedemikian rupa mereka memiliki keseriusan untuk menimba ilmu di hadapan Rasulullah. Imam Bukhari menceritakan apa yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab. Saya tinggal di sebuah kampung Bani Usamah bin Zaid. Jaraknya jauh dari Masjid Rasulullah di pinggir kota Madinah. Tetapi saya bergantian dengan seorang tetangga untuk menemani Rasulullah. Sehari saya menemani Rasul, tetangga sehari menemani Rasulullah. Giliran saya menemani Rasulullah, saya akan menyampaikan kepadanya ilmu yang disampaikan oleh Rasul, baik wahyu yang diturunkan maupun hadis-hadis yang disampaikan. Giliran dia yang menemani Rasulullah, dia menyampaikan kepadaku tentang wahyu dan tentang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat Rasulullah yang tadinya mereka tidak mengenal baca tulis, tidak mengenal ilmu pengetahuan, mereka menjadikan ilmu sebagai profesi di dalam hidup mereka. Yang mereka obrolkan sehari-hari adalah ilmu. Sahabat Anas bin Malik menceritakan, tidak setiap yang kami riwayatkan itu kami dengar langsung dari Rasulullah, tetapi kami adalah sahabat-sahabat yang saling menceritakan tentang apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Obrolan mereka adalah obrolan ilmu. Wahab bin Munabih, seorang tabi'in, menceritakan Abu Hurairah yang menjadi gurunya, dia bercerita, tidak ada seorang pun sahabat yang perbendaharaan hadisnya lebih banyak dariku, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Karena dia mencatat, saya tidak mencatat. Jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah sebuah fenomena ilmu yang telah diciptakan oleh Rasulullah di dalam kehidupan para sahabat itu, sehingga mereka selain menjalani profesinya sebagaimana mereka menjalaninya di dalam kehidupan ini, tetapi hal yang tidak mereka tinggalkan adalah mereka menjadikan ilmu sebagai bagian dari profesi mereka yang mereka terus jalani, mereka terus kembangkan, mereka terus berdayakan. Setiap hari mereka mendapatkan ilmu baru di dalam agama ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid-din." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah ada kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan membuatnya menjadi orang yang faqih, menjadi orang yang mengerti di dalam agamanya. Jadi hadirin rahimakumullah, sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah adalah bagaimana kita dapat mewujudkan agar diri kita terus membekali diri kita selain dengan ilmu yang menjadi bagian dari profesi kita di dalam kehidupan ini, juga di dalam ilmu-ilmu kehidupan beragama ini. Itulah yang akan membuat kita mengerti apa yang harus kita tunaikan di dalam hidup ini. Itulah ilmu yang akan membuat kita mengerti tentang apa yang harus kita tinggalkan di dalam hidup ini. Itulah ilmu yang akan efektif membuat kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mampu memberdayakan pengetahuan yang ada di dalam diri kita sekaligus terus mengembangkan kemampuan untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kita semakin mengerti tentang urusan agama kita, menjadi orang yang semakin terus mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berbagai amal-amal ibadah, amal-amal soleh, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah yang berhak untuk mendapatkan keriduan sorga dan kehambaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin, mengakhiri khutbah ini mari kita bersama-sama memanjatkan doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan mengistijabah apa yang menjadi harapan-harapan kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alillahumma alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la fi ahadin minna shaqiyan wa la mahruma. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.